بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بالهدى ومن اهتفى آثاره إلى يوم الدين Amma ba'ad. Hadirin dan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini insyaallah kita melanjutkan kajian kita di Mukhtasar Minhajul Qasidin. Dan kita masuk pada Ar-Rubu' Ats-Tsaniyah ya. Seperempat yang kedua dalam kitab ini. Yang seperempat yang pertama sudah selesai ya dengan ditutup pada pembahasan salat malam ya. Dan sekarang pada bab yang pertama dalam seperempat yang kedua ya. Yaitu babun fi adabil akli wal istima'i alaihi wa diyafati wa nahwi dzalik. Bab tentang adab-adab makan dan istima' ya, perkumpulan. Juga adab diyafah artinya bertamu dan semisal itu. Kita akan bahas pada kesempatan ini adalah pada adab makan saja ya. Yani wa adabul akli, tentang adab-adab makan. Tentunya sebagian besarnya atau mungkin seluruhan sebagian kita sudah mengetahui tentang adab-adab makan dan sering disinggung ya, karena kita tiap saat juga makan. Namun tidak ada salahnya untuk kita murojaah kembali, membahas kembali sebagaimana Syekh rahimahullahu taala ya dalam Rubu' Ats-Tsaniyah dalam kitab ini membahas pertama kali tentang bab adab makan ya. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala wa adabul akli minha ma huwa qablahu wa minha ma huwa ma'al akli wa minha ma huwa ba'dal akli. Jadi berbicara tentang adab-adab makan, kata Syekh, adab makan itu ada adab makan sebelumnya, ada adab makan bersama makan, ketika makan, dan ada juga adab makan setelah makan. Jadi sesudah, ketika, dan setelah dari makan, semuanya milik adab-adab, etika-etika yang berbeda. Ya. Famin kismul awal, adapun bagian yang pertama, yaitu adab makan dari sebelum makan, ya. Yakni ghuslul yadaini qabla al-akli, mencuci kedua tangan sebelum makan. Ini dari kecil ya, sudah diajarkan oleh orang tua kita, oleh guru-guru kita, ya. Bahwa hendaklah kita mencuci kedua tangan kita sebelum kita makan. Maka mencuci kedua tangan itu, ya, tangan dimaksud kedua telapak tangan, itu dalam Islam banyak harus didahului pada perkara-perkara yang kita membutuhkan itu. Seperti bangun tidur, seperti mau berwudu, ya, ya, masuk juga mau makan. Ya. Kama warada fil hadis, ولأنها لا تحلو من الضرر sebagaimana terdapat dalam hadis, dan juga dengan tidak mencuci tangan kita ini tidak aman daripada penyakit, tidak aman daripada bakteri ya. Namun di pada catatan mungkin di buku antum ya, di catatan itu ada disebutkan hadisnya, tapi ini ditaifkan Syekh Al-Albani rahimahullahu taala ya dalam Thaiful Jami' ya. Wa min dzalika, dan dari itu juga atau hal yang lain yang harus diperhatikan selain kita mencuci kedua tangan, ayadha'a ta'ama 'ala safratil al-mawdu'ati 'ala al-ardi. Hendaklah meletakkan makanan-makanan itu di atas safar, artinya ya tempat makan yang diletakkan di atas bumi, di atas lantai. Jadi bukan di atas meja. Adabnya bukan berarti tidak boleh di atas meja ya. Tapi dari adab yang disunahkan di sini atau disebutkan Syekh rahimahullah taala, hendaklah meletakkan makanan itu di sebuah tempat. Ya, apakah nampan atau mungkin juga kalau orang-orang Arab itu apa tuh? Putoh ya, pakai apa namanya? Pakai plastik yang ya bisa dikulung itu, diulungan, kemudian bisa dilepas juga ya. Ini kadang pakai itu, yaitu di atas lantai. Fa innahu aqrab ila fi'li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min raf'ihi 'ala al-ma'idah wa huwa adna ila at-tawadu. Dan ini lebih dekat dari perbuatan Rasul sallallahu alaihi wasallam dari mengangkat makanan, ya artinya dia tidak di atas meja, dan itu lebih dekat kepada ketawaduan. Ya. Di sini dianjurkan demikian. Karena mendekati apa yang diperbuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengandung unsur ketawaduan, ya. Dan juga biasanya ketika kita makan ya di atas lantai nampan-nampannya, maka ini kita bisa makan bersama. Berbeda halnya ketika makan di atas meja. Ini sulit untuk makan bersama, walaupun bisa sangatlah sulit, ya. Ya, dan biasanya juga dengan nampan sendiri-sendiri atau dengan piring sendiri-sendiri. Tetapi dengan digelarnya plastik ataupun yang apa saja, mungkin daun pisang kita boleh, ya. Ini kita bisa makan bersama, ya, dengan keluarga kita, dengan saudara-saudara kita. Ya. Dan juga di sini disebutkan wa huwa adna ila tawadu. Ini ada, ya, lebih dekat kepada ketawadu. Ketawaduan. Wa min dzalika ayajlis al-jalsata 'ala safara fayansabu rijlahu al-yumna wa ya'tamidu 'ala al-yusra. Kemudian di antara adabnya hendaklah dia duduk di ya melingkari makanan-makanan itu, ya nampan-nampan itu, ya dengan menegakkan kaki kanan dan bertumpu pada kaki kiri, ya. Kalau kita makan bersama, ya, biar juga punya ruang yang pas untuk orang lain. Dan ini juga disunahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa hendaklah dia apa? Makan pada posisi kaki kanan ditegakkan. Tapi ditegakkan ini bukan ditegakkan kayak orang mau iftirash, ya, iya kan? Ditegakkan bertegak, apanya lututnya. Lututnya gimana? Di atas, ke atas lututnya. Kemudian, kaki kiri sebagai tumpuan. Jangan dibalik ya. Kaki kiri jadi pijakannya. Kaki kanan ditegakkan. Nah ini. Kemudian, wayanwi biaklihi ayat taqo ala ta'atillahi ta'ala liyakuna muti'an bil'akli. Wala yaksudu bihi attana'um faqat. Jadi, setelah itu baru kita meniatkan dalam makan-makan kita itu untuk takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu bisa menegakkan ketaatan kepadanya, ya, dengan makan kita itu agar kita bisa taat kepada dia dengan makan itu. Karena kalau tubuh kita tidak diasupi makanan, maka akan lemah. Dan lemah fisik kita akan melemahkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seorang makan makanan apa saja tentu yang halal, maka ini mesti diniatkan agar kita bisa mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak semata-mata tujuannya adalah untuk menikmati makanan itu saja. Tidak semata-mata memuaskan selera kita. Wah, karena lapar, maka ya sudah, makan saja. Tidak demikian, tapi mesti ada niat dalam hati kita, ya, untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah dengan makanan itu. Nah, di sini tandanya apa? Disebut oleh Syekh rahimahullah taala wa alamatu sihhati hadhihi niyyah, dan benarnya atau tanda benarnya niat seorang makan adalah untuk taqarrub pada Allah Subhanahu wa taala, disebutkan ahdul balghati dunas syab, yaitu mengambil secukupnya makanan tersebut tanpa harus kenyang, tanpa harus merasa kekenyangan, gitu ya. Jadi dia berhenti sebelum kenyang. Secukupnya saja, tidak sampai kenyang. Karena bila seorang kekenyangan, biasanya ini justru akan menambah kemalasan, berat badannya, kemudian akan terasa kantuk yang begitu kuat, ya. Maka hanya sekedar merasa cukup, ya, sebelum kenyang. Nah, ini di antara tanda untuk benarnya niat kita dalam makan bisa taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Juga disebutkan dalam hadis riwayat Al-Imam Tirmidzi rahimahullah taala, Ibnu Majah, dan ini disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah taala dalam Sahih Al-Jami, disebutkan oleh Nabi, ya, ma mala ibnu Adam wi'a asyari min batnihi. Insyaallah, jazakallahu khair. Jadi tidaklah memenuhi anak Adam, ya, bejanan yang lebih buruk daripada perutnya. Jadi seorang itu bila memenuhi bejana, ya, maka akan penuh, kan, ya. Dan bejana yang paling buruk adalah bejana perutnya anak Adam itu sendiri, ya. Hasbu ibnu Adam akulatu yukimna sulbahu. Hendaklah anak Adam mengambil makanan itu secukupnya saja agar bisa yukimna sulbahu, menegakkan sulbinya, menegakkan tulang punggungnya. Artinya agar dia bisa berdiri, agar dia bisa tegak, agar dia bisa bergerak, ya. Fa in kana la mahala. Kalau seandainya dia terpaksa harus makan agak kenyang, maka di sini disebutkan fasulusu li ta'amihi wasulusu li syarabihi wasulusu li nafsihi. Hendaklah sepertiganya buat makanan, sepertiganya lagi buat minuman, sepertiganya buat bernafas. Ya, jadi kalau kita mau kenyang dibagi tiga. Ya. Gimana bagi tiganya nih? Ya, sepertiga dalam mi'dah kita, dalam perut kita itu, ya, di sana ada tiga komponen yang harus ada. Ada makanan, ada minuman, juga ada apa? Ada nafas. Tentunya ini sesuai dengan porsinya masing-masing. Ala kulli hal, hadis ini ingin menjelaskan kepada kita bahwa, ya, seorang muslim, ya, tidak layak untuk menjadi seorang yang tamak dalam makanan, rakus dalam makanan, sehingga apapun bisa masuk ke dalam tubuhnya, ya. Dan itu adalah seburuk-buruk, ya, tempat untuk dipenuhi, ya. Maka ini juga diantaranya agar kita tidak menjadi lamban dalam gerak, tidak menjadi malas dalam aktivitas. Biasanya seorang yang penuh dengan makanan pada perutnya, maka akan menjadi malas, ya. Dan Islam, ya, tidak mencintai kemalasan, ya. Wa min darati hadhihi niyyah alayya mudda yadahu ila ta'ami illa wa huwa ja'un. Dan dari perkara yang bisa dipastikan niat seorang itu baik adalah dia tidak menjulurkan tangannya kepada makanan, artinya tidak menuju makanan, ya, kecuali dia dalam keadaan lapar. Jadi makanlah ketika lapar dan berhenti sebelum kenyang. Walaupun boleh memberi merasa kenyang, boleh. Ya, karena dalam hadis-hadis lain menyebutkan para sahabat memberikan makanan sampai dia kenyang, ya. Tetapi, ya, kenyang jangan sampai kekenyangan, kenyang yang biasa. Itu adalah perkara yang wajar dibutuhkan oleh tubuh kita, ya. Tapi kalau kita bisa makan sebelum kenyang, mungkin itu jauh lebih bagus. Tujuan agar tidak terlalu kenyang, karena kenyang akan membawa kita malas, ya. Jadi di sini saya menyebutkan ala yamudda yadau ila ta'am ila wa huwa ja'un. Janganlah kita menjulurkan tangan kita kepada makanan untuk makan kecuali kita dalam keadaan lapar. Jadi makanlah ketika kita membutuhkan makan. Cuma memang kita ini karena dunia dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala kita, ya, dan kita juga di akhir zaman yang mungkin keimanannya tidak bagus seperti sahabat itu sudah pasti, ya. Kita ini sudah makan ini lagi, sebelum makan ada makanan ringan, kemudian makanan berat, buah lagi, belum ngemil lagi, ya kan? Seminanya terlalu banyak, ya. Wa ayarfa ayadahu qabla sabi'ah, ya. Iya, qabla sabi'ah. Jadi hendaklah dia angkat tangannya, berhenti dari makanan sebelum dia kenyang. Wa man fa'ala dzalika lam yaqadu yahtaju ila tabibi. Wah, ini luar biasa nih. Barang siapa yang demikian, artinya dia tidak makan kecuali dia lapar, kemudian tidak berhenti sebelum kenyang, maka kata Syekh, "Wa man fa'ala dzalika." Barang siapa yang berbuat demikian, lam yaqad yahtaju ila tabib. Maka dia tidak, hampir-hampir dia tidak butuh kepada seorang dokter. Mana Pak Dokter? Betul enggak Pak Dokter? Insyaallah. Jadi artinya dia akan dijaga kesehatannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena memang penyakit itu banyaknya sumber dari mi'dah, dari lambung kita, dari perut kita. Ya, dari perut kita. Apa aja dimakan gitu ya. Hanya kalau orang sudah banyak penyakitnya, itu biasanya banyak larangannya. Dan larangan itu pada apa? Pada makanan. Gak boleh ini, gak boleh itu, gak boleh ini, udah itu makan apa aja. Ya, sudah gak makan apa-apa aja lah. Ya. Nah, di sana karena apa? Ya, sumber penyakit di antaranya adalah berasal dari perut, ya. Karena perut ini menampung semua apa saja, ya. Jadi di sini kalau ingin jauh-jauh daripada rumah sakit, gak enak kan di rumah sakit, ya. Maka cobalah kita mengamalkan apa yang dianjurkan oleh Syekh rahimahullah taala, ya, yaitu tidak makan kecuali kita membutuhkan makan, itu tafar, dan berhenti sebelum kekenyangan. Wa min dalika ayyarda bil maujudi min rizqi, dan hal yang sama juga hendaklah dia ridha dengan rizki yang dia dapatkan. Misalnya makanan kan, di antara rizki itu makanan. Dihidangkan makanan oleh seorang atau oleh istri kita, maka dia ridha dengan hidangan itu. Wala yahtakir yasiri minhu. Jangan mencela meremehkan sedikitnya makanan yang ada. Wa istahada fi taksiril aidi ala ta'ami walau min ahlihi wa waladihi. Hendaklah dia bersungguh-sungguh untuk memperbanyak tangan-tangan lain untuk makan bersama kita, baik dari keluarganya, dari istrinya, ataupun dari anak-anaknya. Jadi di sini ada adab-adab yang perlu diperhatikan, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di antara baiknya ada makan seorang, ya, selain tadi dia tidak makan kecuali dia lapar dan berhenti sebelum kenyang, juga mesti ridha dengan makanan yang Allah berikan saat itu yang ada di hadapan kita. Memang kadang-kadang kita pun sering protes, ya. Masaknya ini terus, istrinya bisanya masak itu gitu. Jadi ajarin kalau dia tidak bisa masak, ya, ajarin. Sekarang banyak, ya, di YouTube udah banyak resep-resep, ya. Tapi ditakdirkan itu yang ada, maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan celah makanan. Ini mencela makanan ya adalah bukan adab Nabi dan bukan adab Islam, ya. Kita kadang makan sedikit kali, kita grundel. Apa grundel itu? Hah? Apa bahasa Indonesia-nya? Ngedumel bukan bahasa Indonesia juga itu. Ya. Menggerutu. Ya. Kemudian kalau enggak enak, coba apa lagi? Kalau enggak enak apa? Apa lagi? Ya. Terutama di warung makan. Di warung makan enggak enak, mahal ini ya. Mungkin karena dia bayar ya. Tapi yang jelas berusahalah tidak demikian, ya. Dan yang penting lagi di sini, wa yastahida fi taksiril aidi ala ta'ami walau min ahlihi wa waladihi. Hendaklah bersungguh-sungguh untuk memperek tangan-tangan lain untuk makan bersama kita. Jadi di sini ada anjuran, bahkan ini sunnah dan bisa menjadikan kebersamaan romantis, ya, terutama pada suami istri. Makanlah satu nampan, ya, makanlah satu nampan, satu bejana, satu piring. Kalau kita sudah nampan itu kodotasinya besar sekali gitu ya. Satu piring, makanlah satu piring bersama istri kita, bersama anak-anak kita. Ya, kayak sahur ya itu, kalau buka puasa. Atau kayak, ya berbuka puasa ya. Biasa. Tapi puasa kita enggak ya. Kemarin ya. Ya. Kayaknya indah yang dulu. Indah yang dulu kita 168. Ada kebersamaan di sana. Ya. Nah ini dianjurkan oleh Syekh rahimahullah ta'ala. Jadi. Dan itu bisa menyatukan hati. Ya, makanan itu bisa menyatukan hati. Lebih dekat kita ya. Lebih akrab kita dengan anak kita, dengan istri kita, dengan saudara kita. Kita bila makan 168. Namun demikian bukan berarti tidak boleh antum makan satu piring sendiri-sendiri. Ya. Ini al-qismul awal ya. Apa namanya? Jenis yang pertama atau adab yang pertama. Dari adab makan, yaitu adab sebelum makan dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Kemudian berikutnya al-qismu ats-tsani, yaitu apa al-qismu ats-tsani? Pembagian yang kedua ya adalah fi adabil halatil aqli, yaitu adab pada saat kita makan. Nah, sekarang kita masuk pada adab ketika sedang makan, di tengah-tengah makanan. Di tengah-tengah makan ya. Bukan di tengah-tengah makanan, di tengah makan ya. Wa huwa ayyabda bi bismillah fi awwalihi wa yahmadillah ta'ala fi akhirih. Jadi pertama, hendaklah dia memulai makanannya itu dengan mengucapkan bismillah. Menyebut nama Allah Subhanahu wa taala dan diakhiri dengan menyebut apa? Alhamdulillah. Ini adab. Ini dalam hadis yang sahih seperti dalam hadis yang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada seorang anak ketika makan. Ya gulam, samillah, kul biyaminik wa kul mima yalik. Wahai ananda, sebutlah nama Allah Subhanahu wa taala, itu bismillah maksudnya. Kemudian makan dengan tangan kanan dan makanlah apa yang dekat denganmu, ya. Nah, ini min adabil Islam. Nabi SAW mengajarkan sejak dini kepada anak-anak ya sahabat. Begitulah kita hendaklah mengajarkan sejak dini kepada anak-anak kita agar berdoa sebelum makan, yaitu menyebutkan nama Allah Subhanahu wa cukup bismillah. Dan seusai min rahimahullah ta'ala wala yamna min hadihi kalimat samillah, yani kalimat bismillahirrahmanirrahim. Tidak terlarang dari hadis ini mengucapkan kalimat samillah dengan kalimat bismillahirrahmanirrahim. Labas, tidak mengapa. Ya. Dan beliau bahkan menyalahkan pemahaman orang yang harus bismillah. Tidak boleh kalau bismillahirrahmanirrahim. Nah, kata saya boleh. Ini pendapat beliau rahimahullahu ta'ala, ya. Jadi boleh bismillah atau bismillahirrahmanirrahim, ya. Ini bagian daripada menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Kemudian ya, diakhir dengan membaca apa alhamdulillah setelah kita makan, maka ucapan pujian juga kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillahilladzi at'amani wa saqani. Apa lagi? Wa saqani hada min ghairi haulin wala quwwatin. Iya. Salah apa tidak? Nah, ada mininya ya. Minimal kita ucapkan alhamdulillah sebagai pujian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan tinggalkan adab-adab ini. Adab-adab ini kita memulai dengan menyebut nama Allah, kemudian diakhiri dengan memujinya, bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kalimat syukri, kalimat syukur di antaranya apa? Kalimat syukur yang paling utama apa? Mengucapkan alhamdulillah, ya. Wa min dzalika, dan dari hal itu juga ayakula bil yumna. Naklah seorang makan dengan tangan kanan. Ini ya, tadi juga hadisnya sebutkan, sebut nama Allah dan makanlah dengan tangan kanan. Makan dengan tangan kanan, ya. Dan min babil musibatil yaum, termasuk dari perkara yang kita wajib sedih pada hari ini, dan ini musibah bagi kaum muslimin. Aksaru muslimin, kebanyakan kaum muslimin, ya'kuluna bishimalihi, mereka makan dengan tangan kiri-kiri mereka. Ya, la fil bait wala fis suq wala fi ayyi makan. Tidak di mana saja, baik di rumahnya, di pasar, atau di mana saja dia makan, minum, sebagian mereka dengan tangan kiri. Wala siyama fil masyrubat. Terlebih-lebih pada minuman. Ya, orang-orang kita kalau makan rata-rata dengan tangan kanan. Tapi bila minum, rata-rata dengan tangan kiri. Nah, ini benar meletakkannya. Alhamdulillah. Di sini tangan kanan saya, di sini minumannya. Tapi antum lihat kalau di rumah makan tertentu, ya rumah makan secara umum itu apa? Pasti meletakkan ini di mana? Gelas itu diletakkan di mana? Di sebelah kiri. Antum kalau belajar tentang tata cara menyajikan makanan secara umum itu, mau ala apa aja, rata-rata gelas itu ditaruh di sebelah kiri. Sendok di sebelah kanan. Pisau di sebelah kebalik. Pisau di sebelah kanan. Si garpu sebelah kiri. Antum makan dengan pisau dengan garpu? Dengan garpu. Nah, potong, mana yang makan? Yang ini. Allahu Akbar. Dan ini juga sering saya saksikan orang-orang yang sudah ada ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau antum umroh. Lihat orang makan. Itu kan orang sudah pada taat semua, mau datang dengan harta yang banyak, ya. Untuk sholat di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram, Allahu Akbar, luar biasa. Tapi lihat ketika mereka makan. Ketika mereka ngopi, ketika mereka ngeteh. Minum. Hampir semuanya dengan tangan kiri. Kecuali mereka-mereka yang telah belajar dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam sejak dini mengajarkan pada anak-anak kecil sahabat agar makan menyebut nama Allah dan dengan tangan kanan. Bahkan seorang pemuda ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan untuk makan dengan tangan kanan dan dia menolaknya dengan kesombongan. Qul bi yaminik, makanlah dengan tangan kanan, dikatakan mastata'tu, aku tidak bisa. Sampai tiap kali itu Nabi mengucapkannya dengan kesombongan, dikatakan aku tidak bisa. Maka Nabi mengatakan lastata'tu abadan, kamu tidak akan pernah bisa makan dengan tangan kananmu. Allahu akbar. Murka Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sifat ini. Jauh lebih daripada itu ikhwatal iman. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan fa inna syaitana ya'kulu wa yashrab bimada fi shimalihi. Sesungguhnya syaitan itu makan dan minum dengan tangan kirinya. Maka makan dan minumlah dengan tangan kah? Dengan tangan kanan. Subhanallah. Syaitan itu akan bersama kita ketika apa? Ketika antum masuk rumah tidak menyebut basmalah, maka syaitan berkata, kamu bisa tidur bersamanya. Menginaplah di rumahnya. Ketika antum makan tanpa basmalah, maka syaitan makan bersama kita. Ketika kita makan dengan tangan kiri, minum dengan tangan kiri, syaitan makan dengan tangan kiri, minum dengan tangan kiri. Hatta sampai kita berhubungan badan dengan istri kita, kita wajib berdoa, berlindung pada Allah, agar tidak ada campur tangan syaitan dalam perbuatan kita dengan istri kita. Apa doanya? Bismillahi, Allahumma janibna syaitan, wajirim syaitana marazaktana. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita agar syaitan tidak bersama kita selamanya. Kita masuk WC diajarkan berdoa untuk apa? Agar syaitan enggak lihat aurat kita. Bukankah Ali bin Abi Thalib mengatakan as-satru ma baina aurati as-satru ma baina aurati bani Adam. Jin wa aurati bani Adam hina mayadhul ayakula bismillah. Penjaga antara pandangan jin dengan aurat anak Adam ketika masuk toilet adalah ketika dia mau hendak masuk membaca basmalah. Subhanallah. Aurat kita tidak boleh dilihat oleh jin. Ya, dan kita tidak boleh bersama dengan jin, tidak boleh bersama dengan syaitan dalam ayu makan, ayu halin dalam kondisi apapun. Baik makan, masuk rumah, berhubungan badan, masuk toilet, tidak boleh bersama mereka. Bagaimana kadang-kadang ikhwatal iman yang berarti Allah Subhanahu wa taala. Hatta kepada orang-orang yang berteriak kebenaran pada hari ini. Mereka orang-orang yang memukau dalam kalimat, bagus dalam orasi, ingin menegakkan daulah, ingin menegakkan khilafah dan tetap yang lainnya. Tapi lihat ketika makan, dia masih dengan tangan kiri. Asik dengan pisau garpunya dia masukkan ke tangan kiri. Asik nyuapin anaknya dengan tangan kiri. Ngasih minum anaknya dengan tangan kiri. Sampai dia angkat gelasnya pun dengan tangan kiri. Bagaimana mungkin seorang akan mendirikan khilafah? Bagaimana kan seorang mungkin akan mendirikan negara yang besar yang tidak Allah bebankan kepadanya, sementara perkara kecil yang Allah haruskan kepadanya dia tidak mampu angkat dengan tangan kanannya. Maka ini pemandangan yang sangat menyedihkan pada hari ini, dan ini adalah merupakan musibatul kubra, musibah yang sangat besar bagi kaum muslimin. Sesuatu yang dibebankan kepada Allah untuknya dia tidak kerjakan. Sesuatu yang berat yang Allah tidak bebankan padanya dia kerjakan. Maka ini adalah kekeliruan kita dalam beragama. Allah tidak bebankan kita kecuali sesuai kemampuan kita. Apa sulitnya engkau angkat gelas dan sendok-sendokmu ke mulutmu dengan tangan kanan? Apa sulitnya? Illa min jahlin wa illa min ghaflatin wa illa min kibrin. Kecuali daripada orang yang bodoh, orang yang lalai, atau orang yang sombong. Ya, maka tidak terlepas dari ketiga kelompok ini. Ima kita tidak tahu tentang agama, ima kita menjadi orang yang lalai, atau ima kita menjadi orang yang sombong pada syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tiga tingkat ini juga memiliki derajat kesalahan yang berbeda, hukuman yang berbeda. Ya. Maka daripada itu, mari kita ingat kembali pelajaran-pelajaran kita yang tempo lalu, sejak kita kecil, sejak kita sekolah, dan di sini kita ingat kembali. Jangan sepele, itu adab makan yang mudah, yang tidak perlu dibahas. Tidak membahasnya kembali, maka kita akan terlalaikan. Karena syaitan tidak pernah berhenti untuk menyimpangkan anak Adam. Maka di antara adabnya adalah ayyakula bil yumna, hendaklah makan dengan tangan kiri, termasuk minum dengan tangan, makan dengan tangan kanan, termasuk minum kita dengan tangan kanan. Tinggalkan semua perbuatan kebaikan dengan tangan kiri. Sebagaimana kita memberi adalah dengan tangan kanan, menerima juga dengan tangan kanan, begitulah makan dan minum dengan tangan kanan. Wa yusgaru lukmah, dan sedikit masukkan sesuap nasi, sesuap makanan ke dalam mulutnya. Ya, artinya tidak banyak-banyak. Kalau kita memasukkan makanan itu enggak banyak-banyak. Mau dikepal-kepal masuk begitu? Enggak. Masih karena saking nampannya satu berebut, makannya banyak. Enggak, tetap makan sedikit. Sedikit. Memasukkan ke dalam mulut kita tidak banyak-banyak. Wa yajudu mudghahu. Mudghaha, ya. Artinya apa? Kemudian mengunyahnya. Jadi sedikit-sedikit dan dikunyah sampai tertelan. Tidak ditelan langsung. Ini bahaya kalau makanan pun ditelan langsung. Ya, ini bisa berbahaya, bisa ke rumah sakit, ya. Wa alla yamudda yadahu ila al-ukhra hatta yabtala al-ula, dan tidak memasukkan suapan demi suapan sampai benar-benar tertelan. Wah, saking mau rebutannya kayak anak-anak gitu ya. Ini belum lagi selesai dikunyah, ambil lagi dan dimasukin lagi. Nah, ini adalah akhlak yang buruk bagi seorang muslim. Tidak layak seorang muslim demikian. Ini membahayakan dirinya. Juga nampak kerakusan dan ketamakan. Ketamakan pada dunia adalah madmum. Ketamakan pada dunia adalah tercela selamanya. Wala yadumu ma'kulan, dan dengan mencela maka makanan. Ini sudah diulang lagi oleh Syekh rahimahullah ta'ala. Wa min dhalika ayyakuna mimma yalih, dan perkara yang diperhatikan juga, hendaklah makan dengan apa yang dekat dengannya. Ini perkara-perkara ini dalilnya tadi sama dalam hadis yang kita sebutkan. Illa ayyakuna ta'ama mutanawian kal faqihah wala ya'kul bisulusil asabi. Jadi hendaklah makan dengan apa yang dekat darinya, kecuali makanan itu beraneka ragam. Ini boleh. Kalau makanannya sama atau makanannya, ya sudah, makan yang dekat dengannya. Tapi kalau makanannya beraneka ragam, ya, maka saya mau ambil itu, ambil ini, boleh. Sekedarnya. Karena beda. Di hadapan saya ini ada buah, tapi buahnya enggak saya suka. Masa mau makan? Boleh diambil ke tempat yang agak jauh. Ya, atau saya sudah makan buah ini, tapi buah itu belum. Maka dia boleh apa? Boleh mengambil yang jauh. ya. Tapi jangan secukupnya, ya. Tapi kalau makanannya setunampan kemudian rata-rata sama, maka tapi makanlah dengan apa yang di hadapannya. Di antara adab yang buruk adalah kita makan mengambil makanan tempat orang di seberangnya. Ini makanan termasuk perkara yang adab yang buruk. Dan ini dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena Rasul mengatakan wa kul mimma yalik, dan makanlah apa yang terdekat denganmu. Kemudian, ya, wal yakul bisalah asabi, dan disunahkan makan dengan tiga jari. Wa idza waqa'at luqmatu ahadaha, ya, artinya ketika dia, ya, apa namanya? Wa idza waqa'at luqmatuhu ahadaha, artinya ketika dia sudah bisa makan maka dia mengambilnya. Ya, kalau dia mampu sudah dikunyah maka ambillah berikutnya. Ya. Nah, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini juga ada khilaf yang lumayan panjang, debat antara Syekh Al-Albani rahimahullah taala dengan Syekh Al-Qumu At-Tuwaijiri. Ini dalam buku-buku mereka saling bantah-bantah. Ini dia bantahannya. Di antara bantahan itulah tentang makan. Yang sunnah itu adalah dengan jari atau dengan sendok. Ini ada khilaf di antara ulama, khilaf ilmiah. Bukan khilaf hawa nafsu, ilmiah. Kata Al-Imam Tuwajiri, Syekh Tuwajiri mengatakan apa? Dengan tangan. Karena ini kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sahabatnya, mereka langsung dengan tangan-tangan mereka. Syekh Al-Albani yang sunnah dengan sendok. Kebalikan ini, pertentangan ini. Bukan dengan tangan, dengan sendok. Kenapa? Ada lainnya tiga jari. Kalau antum pakai sendok tiga jari enggak? Termasuk kekeliruan kalau kita antum pakai sendok dengan begini. Ya, ada orang pakai sendok kayak pakai skop. Gitu kan? Bahkan Syekh Al-Albani rahimahullah taala ketika beliau menguatkan dengan sendok itu karena dia dengan tiga jari. Dengan tiga jari. Nah, sendok kan pakai tiga jari begini kan? Antum gimana coba pakai sendoknya? Ya, ada orang pakai sendok begini, ada juga. Susah faham gini. Tapi kebiasaan tadi. Yang dianggap susah oleh kita, mudah bagi dia. Tapi kalau dia mau belajar yang tiga jari itu jauh lebih mudah dan lebih elegan. Nampaknya indah, cantik. Begini kan, jelek lah. Antum yang begitu dirubah. Dirubah. Ala kulli hal ini khilafiyah istihadiyah para ulama. Ya. Dan juga ulama ada yang merinci tentang makan tiga jari. Makan tiga jari itu pada perkara-perkara yang mungkin tiga jari. Seperti buah kurma. Jelas, ikhwan. Nabi tidak pernah makan nasi. Ingat itu. Antum jangan berpikir, kalau tiga jari bagaimana makan nasi? Nah, kenapa Rasul tiga jari? Dan ini juga kesalahan sebagian orang. Ketika kita suruh, kita menguatkan pendapat jumhur ulama yang menggunakan beras. Ya kan? Menggunakan beras. Karena makanan pokok kita zakat fitrah dengan beras. Dia malah bertanya. Ya apa? Emang Nabi zakat dengan beras? Kan enggak. Ah, ini orang tidak tahu tentang kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mungkin ya seorang dai terkenal ya tidak tahu tentang kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kenapa Nabi tidak dengan beras zakatnya? Karena enggak ada beras. Nabi enggak pernah makan beras, enggak ada zaman sahabat beras. Mereka hanya ada gandum, sair dan bur. Adanya itu, kurma. Kurma itu makanan pokok zaman dulu. Ya. Nah, sekarang mereka juga makan-makan pokok. Mereka sekarang beras, bukan apa? Bukan kurma. Ya. Nah, ini kesalahan memahami tentang syariat Nabi, kehidupan Nabi. Jadi Nabi tidak ada beras. Zaman itu sahabat pun tidak ada beras. Jelas tidak makan seperti kita. Ya. Ya kalau gandum dibuat apa kalau gandum? Sampai sekarang warisan itu, roti pagi hari Tamis itu. Kayak gitu. Bisa dengan tiga jari disobek. Ya kan? Nah, begitu ya. Makanya kalau dengan beras, pakai sendok. Biar tiga jari. Bukan berarti tidak boleh dengan tangan lebih dari tiga jari dalam perkara. Maka ada rincian-rincian. Sebagian ulama merincikan itu. Ya. Tapi kalau memungkinkan sesuatu yang kita makan dengan tiga jari, lakukanlah. Dalam rangka mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa min dalika ala yang fuh fi ta'amil har. Juga adabnya tidak meniup makanan yang panas. Wala yastami baina tamar wan nawa fi tibaqan wahid. Tidak mengumpulkan antara korma dengan biji korma dalam satu tempat. Jadi kalau kita makan korma ada bijinya, bijinya disimpan di tempat yang lain. Sekarang udah ada tisu, taruhlah di tisu kalau enggak ada tempat yang lain. Wala yajma'uhu fi kafihi. Jangan juga dia kumpulkan di telapak tangannya. Artinya kurma makan di telapak tangannya, kumpulin bijinya. Tidak. Bal yata'uhu fi man fihi ala dhahri kafihi summa yalqihi. Tapi makanlah dengan kurma, letakkan di telapak tangannya, kemudian ditaruh di tempat yang lain. Wa qada kullama lahu ajmun wa safanun. Maka begitulah setiap makanan yang memiliki buah dan biji. Atau kalau buah ada biji, bijinya. Tidak khusus korma, tapi semua maka semua buah yang ada biji, bijinya. Wa la yasrabul ma'a fi asna'i ta'am. Jangan minum jangan minum air di tengah-tengah makan. Jadi ketika makan tidak baik seorang di tengah-tengah makan ini makan lagi-lagi minum, makan lagi-lagi minum. Ini tidak baik. Dan dari sisi kesehatan pun tidak baik ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan itu. Ya. Fa innahu ajutu fi babit tib. Dan ini sebaik-baik dari bab kedokteran, ya medis. Ya, sebaik-baik kesehatan. Menjaga kesehatan di antaranya ketika makan tidak sering-sering memperbanyak ya kecuali antum butuh minum. Ya keselak misalnya. Enggak boleh ini. Enggak boleh apa namanya? Enggak boleh minum tengah-tengah makan. Saya belum berakhir makan saya. Udah keselak dia. Nah, itu lain cerita. Di sini larangannya bukan tahrim. Larangannya ala karoha. Dibenci. Bukan haram, ya. Ini kalau orang makan kemudian minum, nasihatin. Tapi jangan katakan haram kamu makan kayak gini. Jangan. Tidak sampai derajat haram, hanya tidak disukai. Wa min adabi syurbi ayatanawwal il ina biyaminihi wa yandur fihi qabla syurb. Dan di antara adab-adab minum adalah seorang hendaklah minum dengan tangan kanannya dan melihat kepada isi airnya di dalam minuman itu. Ada sesuatu enggak? Jangan langsung minum aja. Lihat, jangan-jangan itu ada semut, jangan-jangan ada sesuatu yang tidak kita cintai, ya. Wa yumahsa masan la giban la gobban, ya. Dan hendaklah dia meneguk demi tegukan. Jangan dipanggak sekaligus. Ya. Faqad ruya an Ali radhiyallahu anhu masal ma'a masan wala tagbuhu gobban fa inna waja'a al-kabdi min al-ghabbi. Dari riwayat telah disebutkan riwayat dari Ali bin Abi Thalib dari Nabi SAW mengatakan masal ma'a masan, hendaklah seorang meneguk air demi teguk demi tegukan. Jangan ditenggak sekaligus, apa sih bahasanya? Diminum sekaligus, gitu kan? Karena sungguhnya penyakit jantung itu dari situ, ya. Jadi kadang-kadang orang minum itu ada saking dia tidak ingin menempel pada minum begini. Kadang kalau orang kampung itu ceret ya kan. Teko itu begini dia. Ada enggak? Ada banyak yang bisa begitu. Nah, itu bahaya. Ya, karoha dibenci. Ya, mesti minumnya teguk demi teguk, tidak langsung enggak ada penyaringnya langsung dia masuk tenggorokan. Nah, ini bikin laisa min adabil Islam, bukan dari adab Islam, ya. Kemudian disebutkan berikutnya wala yasraf qaiman, janganlah minum dengan berdiri. Wa yantafisu fi surbatan salasan, hendaklah dia bernapas dalam minum 3 kali. Ya, fa fi sahihaini ani Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yatanafas fi surbati salasan. Dan dijelaskan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bernapas 3 kali dalam minum. Wal makna, dan yang disebut dan makna bernapas 3 kali yatanafas fi surbihi minal ina. Bi ayyubaida al-ina anhu yatanafas la ayyakuna nafsa fil ina. Yang dimaksud dengan bernapas 3 kali ketika minum adalah seorang meneguk satu tegukan kemudian dijauhkan gelasnya dari mulutnya bernapas sekali. Kalau minum lagi dijauhkan bernapas 2 kali. Kemudian minum yang ketiga kali, dijauhkan bernapas yang ketiga kali. Bukan maksudnya, kata Syekh, bernapas tiap kali ketika dalam minum. Berapa? Nah, bukan begitu. Justru terlarang seorang bernapas dalam minum. Jadi sunnah kan meneguk dengan tiga kali tekukan. Dan bernapas setiap kali selesai meneguk air. Al-Qismu Salis min Adabil Akli, dari adab makan, mayustahabu ba'da ta'am, apa-apa yang disunnahkan setelah makan. Wahuwa ayyum saka qobla sabak ala sab'i, dan dia hendak berhenti sebelum dia kenyang. Wayal'iku asabi'ahu wa yatasallat qas'ah, ya, dan hendaklah dia menjilati apa, jari jemarinya, dan membersihkan ya lampannya, membersihkan tempat makannya. Waliyahmadillah, dan hendaklah dia memuji Allah Subhanahu wa taala dengan alhamdulillah. Dalam sebuah hadis dari Nabi SAW disebutkan, innallaha la yardha 'anil 'abdi ay ya'kula aklata fayahmadu fayuhammiduhu 'alaihi wa yashrabu syurbata fayuhammidu 'alaiha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala pasti meridhai kepada seorang hamba yang makan dengan makanan, kemudian dia memuji Allah Subhanahu wa taala atasnya, dan dia minum minuman, kemudian dia memuji Allah Subhanahu wa taala atas minumannya. Wa yaghsil yadahu fil ghamri, dan setelah itu dia hendaklah mencuci tangannya dari sisa-sisa makanan. Tidak cukup dijilat. Jadi jilat itu min sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, agar tidak tersisa darinya apa? Makanan. Bahkan mungkin itu barokahnya. Bahkan dalam satu waktu keilmuan mengatakan di situ ada enzim yang bisa mudah mencerna makanan. Ya, setelah itu dicuci. Jangan pula ini sudah dicuci dengan lidah saya. Jangan, tetap harus dicuci. Maka terakhir disebut wa yaghsil yadahu minal ghamri. Hendaklah dia mencuci tangannya setelah makan dengan air, ya, atau yang semisalnya, ya, dari sisa makanannya, dari lemak-lemak makanan, ya. Dan bahkan juga hendaklah seorang memungut nasi-nasi makanan-makanan yang terjatuh dari nampannya. Karena kalau kita makan kadang-kadang terjatuh, maka ambil, jangan sisakan untuk syaitan. Jangan antum berbuat baik sedikit dah buat saudara saya syaitan. Jangan, syaitan bukan saudara. Aduhuna, dia musuh kita. Wala yasudakumu syaitan, innaku adu mubin. Jangan kamu tertipu dengan syaitan. Syaitan itu musuh kamu yang nyata. Janganlah sedikit aja buat si jin. Jin gak makan nasi, saudara. Ya. Jadi ini. Dan dia anak-anak kita ajarkan ketika makan jangan jatuh-jatuh. Ketika jatuh suruh ambil dan suruh dimakan. Ya. Jangan, oh jijik itu, sudah ini, jangan dimakan. Kue jatuh sedikit, aduh makan. Belum 5 menit. Gak apa-apa. Belum 5 jam. Gak apa-apa. Pungut. Selama dia masih layak dimakan, makan. Kecuali tidak layak, dimakan. Nabi, kalau kita makan jatuh kepada ini. Makanya kalau orang Arab sekarang itu enak. Saya juga kalau dari sana, saya selalu beli itu. Orang oleh-olehnya kurma macam-macam. Saya oleh-olehnya plastik. Plastik gulungan-gulungan itu. Itu saya beli lumayan banyak itu. Waduh. Karena putus. Jadi kalau berserakan dari nampan kita, kemana jatuhnya? Iya, ke plastik. Bahkan orang Arab itu bukan hanya ke nampan. Plastiknya digelar, taruh aja di plastiknya itu. Ya, tapi plastiknya sekali pakai ya, jangan cuci lagi. Baik, ada pertanyaan. Ada sebagian orang makan sambil minum, memegang gelas pakai tangan kiri dan dibantu dengan tangan kanan dengan alasan tangan kanan kotor, dengan menjadi pertanyaan apa hukum seperti itu. Ya, sebenarnya tidak harus. Maka makanlah makmin saja dengan tangan kanan. Tapi kalau seandainya dia mau dibantu dengan tangan kiri, maka tangan kanan lebih dominan. Maka tangan kanan lebih dominan. Ya. Tetapi sebaiknya tidak, dengan tangan kanan saja. Karena kita khawatir mencampurkan kebaikan dengan kebatilan. Karena perintahnya dengan tangan kanan. Kalau kita dengan tangan kiri, ini kanan kiri berarti. Berarti ada hak, ada batil. Syalbani rahimahullah ta'ala, ketika ditanya seorang, ya Syekh, mana yang sunnah, seorang itu berzikir dengan jarinya. Apakah jari kanan saja, atau jari kiri saja, atau kanan kiri, boleh tidak? Syekh rahimahullah mengatakan, yang zahir dari sunnah itu adalah berzikir dengan jari, jari telapak tangan kanannya. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Begitu ya. Dan dia mengatakan kalau seorang berzikir dengan jari tangan kanannya, kemudian jari tangan kirinya Faqatamala, maka dia telah mencampurkan antara hak wal batil. Insyaallah rahimahullah taala. Jadi kalau ketias pada perkara itu, perintahnya kita makan dengan tangan kiri, makan dan minum dengan tangan kanan. Kalau didobel begini, kita takut masuk pada hal yang disebut Syekh Al-Albani dalam berzikir. Ya. Tapi kalaupun terpaksa begitu, maka dominan tangan kanan mesti dominan. Apa hukum hal-hal berikut ini? Dan ini banyak dipraktekan seorang muslim. Ya. Makan dan minum dengan tangan kiri, sudah dibahas. Ini musibah kubra. Makan dan minum sambil berdiri. Makan dan minum sambil berdiri, bukan makan ya. Minum dengan sambil. Kalau makan, ini terlarang. Ya. Kecuali makanan-makanan yang tidak butuh untuk makan. Seperti bolehkah seorang makan permen? Berdiri. Kalau aula, duduk dia. Tapi permen semacam ini, selama dia tidak berjalan makan kayak gitu, maka sekali dia duduk, dia berjalan, maka ini ala karoha. Dibenci saja, tidak sampai perkara yang haram. Ya, larangannya ala karoha. Sebagian ulama juga ada yang membolehkan. Ya, karena orang makan permen kan tidak suap demi suap begitu kan? Enggak kan? Ya. Sekarang minum sambil berdiri. Ini ada dua hadis. Hadis pertama, larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam secara qauliyah. Larangan minum berdiri. Ya. Apa hadisnya? La yasrabanna ahdukum qa'iman. Janganlah salah seorang di antara kalian minum dengan berdiri. Tapi dalam riwayat lain disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam minum air zam-zam berdiri. Nah, ini ada khilaf di antara ulama. Ada yang mengatakan pertama, tetap larangan lebih kuat dari perbuatan Nabi. Kenapa? Karena larangannya adalah qauliyah, hadis qauliyah. Sedangkan perbuatan Nabi adalah perbuatan. Dan kalau dibandingkan qauliyah dengan perbuatan, mana lebih kuat? Qauliyah. Ada lagi ulama yang mengatakan bahwasanya boleh minum berdiri dengan syarat airnya zam-zam. Kalau bukan zam-zam, enggak berdiri, enggak boleh. Ada juga yang mengatakan bahwasanya umum. Dan ini jumhur ulama, ya, bahwa ketika di sini ada hadis melarang dan ada perbuatan Nabi yang seakan-akan memalingkannya, maka bukan Nabi kontradiktif karena hukum darinya, maka dua-duanya diambil. Catatannya bahwa larangan itu tidak sampai pengharaman, tapi alal karoha. Larangan dibenci, makruh hukumnya, tidak sampai apa? Dan dalam kondisi tertentu sangat mungkin seorang minum dengan berdiri. Jadi mungkin saja Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu ada suatu yang membutuhkan dia berdiri. Atau diumumkan bahwasanya menunjukkan bahwasanya minum dengan berdiri tidaklah apa? Terlarang secara mutlak atau tidak haram. Hanya dari apa? Karohah. Maka kalau ada orang minum dengan berdiri suruh berduduk, tapi jangan langsung disalahkan ya. Tidak mesti disalahkan ya. Nah ini ya, tapi jangan sering-sering minum berdiri karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sekali yang dilihat demikian. Juga seperti dalam hadis lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan janganlah seorang di antara kalian buang hajat menghadap apa? Ini ada dua hadis, ada hadis Abu Ayyub Al-Ansari, ada hadis Abdullah bin Umar. Hadis Abu Ayyub Al-Ansari, Rasulullah memerintahkan ketika kamu ke toilet janganlah menghadap dan membelakangi kiblat. Iya kan? Sedangkan hadis Abdullah bin Umar, aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya di toilet dan menghadap membelakangi kiblat. Ini kan tentunya khilaf. Persis sama dengan yang ini, ya. Kemudian kencing sambil berdiri karena disediakan tempat di sebagian masjid. Adapun kencing dengan berdiri apabila ada kebutuhan seperti Rasulullah SAW ada kebutuhan, maka boleh. Ya. Dan bahkan Aisyah mengatakan berdusta seorang yang mengatakan Rasul itu kencing dengan berdiri. Aku tidak pernah melihat Rasulullah SAW kencing dengan berdiri. Apa yang dikatakan Aisyah benar dan apa yang dikatakan seorang sahabat benar. Dia pernah melihat Rasulullah SAW kencing berdiri. Dua-duanya benar. Kenapa? Ya karena Aisyah tidak pernah lihat kencing Rasul di luar. Kecuali di rumah. Di rumahnya. Adapun sahabat yang pernah safar bersama Nabi, dia benar telah melihat Nabi kencing dengan berdiri. Kenapa? Kata ulama, mungkin Nabi ini ada suatu yang membuatnya tidak bisa duduk. Sehingga dia kencing dengan berdiri. Jadi kalau ada kebutuhannya boleh. Dan dengan syarat, tidak talawus. Tidak kemana-mana najisnya, tidak menyebar pada pakaiannya dan seterusnya. Adapun yang dibangun di sebagian masjid-masjid kaum muslimin, tempat-tempat toilet yang berdiri seperti itu, fahada la yajuz. Ini haram hukumnya, berdiri kencing seperti itu. Kenapa? Bukan berdiri kencingnya larangannya, tapi adalah pada istitaru aurah. Tidak menjaga aurah. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam dua hadis, ya, seorang kebanyakan orang teradab di neraka disebab apa? Dia tidak cebok ketika apa? Ketika buang air. Yang kedua hadisnya mengatakan apa? Lais tatiru anil baul. Mereka tidak menutup, tidak menjaga auratnya ketika kencing. Subhanallah. Bahkan itu jadi kencing berdiri party. Wah? Banyak seperti itu satu sama lain. Itu sangat mungkin saling melihat satu dengan yang lainnya. Malah tidak boleh. Maka tidak layak masjid-masjid kaum muslimin dibangun toilet yang seperti itu. Dengan alasan efisien tempat dan sebagainya. Tidak boleh. Mesti dibangun yang tertutup. Nggak apa-apa. Sempit-sempit juga nggak apa-apa. Yang penting dia bisa kencing dengan tertutup. Ya, maka ini perhatian bagi kita. Ya, teknologi yang ada jangan sampai melanggar syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyaknya jamaah yang datang antrian, ya, kemudian jangan punya ide yang melanggar syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita buang air, itu mesti dijaga aurat dan membersihkannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila dia mau buang hajat di tempat terbuka, maka beliau menjauh dari pandangan manusia sampai tak terlihat. Dan beliau tidak pernah membuka pakaiannya hatta yadnu ilal ardi, sampai dia merunduk di bawah tanah. Jadi dia buka pakaiannya sudah jongkok, bukan berdiri buka pakaian. Ini apa? Menjaga aurat dari pandangan orang. Nah, ini harus dijaga ketika seorang apa? Buang air besar dan kecil. Apakah benar makan daging unta membatalkan wudu? Betul. Dalam sebuah hadis sebutkan seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, atawaddu'u min lahumil ghanam?" Qala, "In syi'ta tawaddu'u in syi'ta tawaddu'." Ya Rasulullah, apakah aku harus berwudu dari makan daging kambing? Rasul mengatakan, "Kalau kamu mau berwudu silakan, kalau kamu tidak mau berwudu silakan, pilihan." Itu daging kambing menunjukkan tidak apa? Tidak batal. Karena kalau mau wudu silakan, enggak juga enggak apa-apa. Menunjukkan enggak batal. Tapi dia bertanya lagi, "Atawaddu'u min lahumil ibil?" Apakah aku harus berwudu dari makan daging unta? Lihat jawaban Nabi. Qala, "Na'am, tatawaddu' min luhumil ibil." Iya, kamu harus berwudu dari makan daging unta. Kalau Nabi menjawab iya, cukup tidak? Cukup, tapi Nabi mengetaukid, penguat, kamu mesti berwudu dari makan daging unta. Maka tidak iskal, tidak lagi menjadi apa? Masalah atau tidak menjadi ragu dengan dalil ini bahwa jumhur mengatakan makan daging unta adalah apa? Membatalkan. Kalau orang bertanya kenapa unta membatalkan, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ibadah ini tidak mesti ditanya ada hikmahnya, alasannya apa. Kalau Nabi mengatakan batal, ya sudah batal. Tanya, kenapa kamu sholatnya waktu? Ngapain? Oh, duhur itu waktu ini. Nah, mana alasannya begitu? Dalil dong. Ya. Dan kalau kita berbicara tentang unta, unta punya kekhususan yang tidak dimiliki yang lainnya. Ya. Di antaranya, seorang boleh sholat di kandang kambing, tapi tidak boleh di kandang unta. Air kencing yang boleh diminum dan obat adalah air kencing. Mana air kencing lain boleh? Air unta. Hadis yang mengatakan demikian. Nah, ini ada kekhususan-kekhususan. Satu-satunya binatang yang daya ingatnya tajam adalah unta. Ya, unta itu apabila antum berbuat baik sama dia, 10 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, enggak bertemu, berjumpa lagi dengan dia, oh, pasti dia akan mendekat dan pasti menyayangi antum. Tapi kebalikannya, kalau antum menyakiti dia, sering mukulin dia, 5 tahun, lama ketemu dia, dia ingat, dia seruduk antum. Iya, hebat. Satu-satunya binatang, ya, yang sangat-sangat tawadu, sangat, apa namanya, melayani kita. Coba, kalau kita naik apa? Naik kuda. Kudanya merunduk atau kita yang harus naik? Atau kita kasih tangga? Minimalnya kasih lubang dulu, dia ke bawah, kita ke atas. Tapi unta tinggi. Lebih tinggi daripada kuda. Kalau kita mau naik unta, harus sibuk-sibuk ke antum, ke tangga. Enggak, turun dia. nunduk dia. Apa namanya? Sampai ya dengan rata dengan tanah kita naik dengan mudah. Ini unta luar biasa. Dan unta satunya binatang juga yang bisa digunakan untuk menyimpan air untuk minum manusia. Ini zaman Nabi SAW ketika perang, mereka tentunya butuh air untuk minum, peperangan itu berat. Bagaimana caranya mereka mengisi air? Di mana? Zaman dulu enggak ada tangki-tangki, mobil-mobil tangki kayak Pertamina itu enggak ada. Pakai apa mereka? Masukkan air untuk ke dalam perut unta. Itu bisa untuk minum, bisa menampung air dan makanan. Ini unta luar biasa. Maka jangan macam-macam sama unta. Ya? Allahu Akbar. Jadi betul, unta adalah makan daging unta membatalkan wudu kita, tidak selainnya, ya. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah kajian kita, mudah-mudahan bermanfaat ya. Dan semoga ilmu yang disampaikan Syekh rahimahullah ini bisa kita terapkan sehingga bisa bermanfaat bagi kita, keluarga kita dan kaum muslimin. Aku lu qali hada wa astaghfirul azim min kulli dhanbin wa khathiah. Subhanak wa hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.